بسم الله الرحمن الرحيم ثم ملك أهل تلك البلاد رجل صالح اسمه بطرس بقي ملكه ثمانية وستين سنة فتحزب الناس أحزابا منهم من يؤمن بالله ويعلم أن الساعة حق ومنهم من يكذب بها فكبر ذلك على الملك الصالح فبكى وتضرع إلى الله وحزن حزنا شديدا لما رأى أهل الباطل يزيدون ويظهرون على أهل الحق يقولون لا حياة إلا الحياة الدنيا وإنما تبعث الأرواح دون الأجساد فجعل بطرس يرسل إلى من يظن فيهم خيرا وأنهم أئمة في الخلق فلم يقبلوا منه وجعلوا يكذبون بالساعة حتى كادوا أن يحولوا الناس عن الحق وملة الحواريين فلما رأى ذلك الملك الصالح دخل بيته وأغلق بابه ولبس مسحا وجعل تحته رمادا فجلس عليه فداب ليله ونهاره يتضرأ إلى الله زمانا ويقول يا ربي قد ترى اختلاف هؤلاء فابعث إليهم آية تبين لهم بطلان ما هم عليه ثم إن الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الذي يكره هلكة عباده أراد أن يظهر الفتية أصحاب الكهف ويبين للناس شأنهم ويجعلهم آية وحجة عليهم ليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيها ويستجيب لعبده الصالح ويتم نعمته عليه وأن يجمع من كان تبدد من المؤمنين فألقى الله سبحانه وتعالى في نفس رجل من أهل ذلك البلد الذي فيه ذلك الكهف واسمه أولياس أن يهدم ذلك البنيان الذي على فم الكهف فيبني به حظيرة لغنمه فاستأجر غلامين ينزعان تلك الحجارة ويبنيان الحظيرة حتى ينزئ ما على فم الكهف وفتح باب الكهف وحجبهم الله عن الناس بالرعب فلما انفتح باب الكهف بعث الله هؤلاء الفتية فجلسوا فرحين مسفرة وجوههم طيبة أنفسهم فسلم بعضهم على بعض كأنما استيقظوا من ساعتهم التي كانوا يستيقظون منها إذا أصبحوا من ليلتهم وقد حفظهم الله تعالى فقد حفظ الله عليهم أبدانهم وجمالهم وهيئتهم لم يتغير منها شيء ثم قاموا إلى الصلاة كما كانوا يفعلون وهم يرون أن دقيانوس في طلبهم فلما قضوا من صلاتهم قالوا لتلميخا صاحب نفقتهم أخبرنا ما الذي تحدث الناس في شأننا عشية أمس عند هذا الجبار وهم يظنون أنهم رقدوا كبعد ما كانوا يركضون وقد خيل إليهم أنهم ناموا أطول مما كانوا ينامون حتى يتساءلوا فقال بعضهم لبعض كم لبثتم نياما قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم وكل ذلك في أنفسهم يسير قال لهم تمليخا التمستم في المدينة فلم توجدوا وهو يريد أن يؤتى بكم اليوم فتذبحون للطواغيت أو يقتلكم فما شاء الله بعد ذلك فعل فقال لهم مكسلين أكبرهم يا إخوة اعلموا أنكم ملاك الله فلا تكفروا بعد إيمانكم إذا دعاكم عدو الله ثم قالوا لتلميخا انطلق إلى المدينة فتسمع ما يقال لنا وما الذي يذكر عند دقيانوس وتلطف ولا تشئرن بك أحدا واشتري لنا طعاما فأتنا به وزدنا بالطعام الذي جئتنا به فقد أصبحنا جياعا ففعل تمليخا كما كان يفعل ووضع ثيابه وأخذ الثياب التي يتنكر فيها وأخذ ورقا من نفقة التي ضربت بطابع دقيانوس فانطلق تمليخا خارجا فلما مر بباب الكهف رأى الحجارة منزوعة عند باب الكهف فعجب منها ثم مر ولم يبالي بها حتى أتى باب المدينة مستخفيا خوفا من أن يروا أحد من أهلها فيعرفه ولا يشعر أن دقيانوس وأهله هلكوا قبل ذلك بثلاثمائة سنة فلما أتى باب المدينة رفع بصره فرأى فوق ظهر الباب علامة كان لأهل الإيمان فلما رآها عجب وجعل ينظر يمينا وشمالا ثم ترك ذلك الباب ومضى إلى باب آخر فرأى مثل ذلك وخيل إليه أن المدينة ليست بالتي كان يعرف ورأى أشخاصا كثيرة محدثين لم يكن رآهم قبل ذلك فجعل يمشي ويتعجب ويخيل إلى أنه حيران يقول في نفسه يا ليت شعري ما هذا أما عشية أمسي كان المسلمون يخفون هذه العلامة في هذه المدينة واليوم ظاهر لعلي نائم حالم ثم يرى أنه ليس بنائم فأخذ كساءه فجعله على رأسه ثم دخل المدينة فجعل يمشي في أسواقها فسمع ناسا يحلفون باسم عيسى بن مريم فزاده ذلك تعجبا ورأى أنه حيران ويقول في نفسه والله ما أدري ما هذا أما عشية أمسي فليس كان على الأرض من يذكر عيسى بن مريم إلا قتل وأما اليوم فأسمع كل إنسان يذكر عيسى بن مريم لا يخاف ثم قال في نفسه لعل هذه ليست بالمدينة التي أعرف والله ما أعلم مدينة بقرب مدينتنا فقام كالحيران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله masih dalam cerita Ashabul Kahfi Raja yang zalim yang memaksa rakyatnya untuk menyembah selain Allah yang bernama Digyanus ada di daerah Afsus atau ada di daerah Tarsus. Di situ ternyata ada 7 orang soleh yang beriman kepada Allah dan akhirnya tertangkap. Dipaksa untuk kafir, tetap menolak. Kemudian raja tadi itu memberi kesempatan untuk dia berpikir dan mau merubah keyakinannya. Tapi akhirnya sepakat 7 pemuda tadi ini berangkat ke satu gunung yang disebut gunung tadi itu adalah Bakhlus di dekat kota tadi itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ringkas cerita mereka beribadah dari situ sambil menunggu dia selamat atau dia akan tertangkap oleh Digyanus raja yang zalim dan akan dibunuh sebagaimana orang-orang beriman yang meyakini tauhid saat itu dibunuh habis. Akhirnya tengah-tengah mereka beribadah, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka tertidur lelap 7-7-nya dan juga anjing yang ada di muka pintu tadi itu, pintu gua yang dekat pintu gua juga tidur lelap sekali. Sampai akhirnya beneran hari berikutnya Digyanus mencari orang ini enggak ada, dicari ternyata ada di dalam gua, disuruh keluar enggak keluar, dianggap dia tadi itu mendengar ketakutan enggak mau keluar, maka udah kita tutup gua biar mati ada di sana jadi kuburannya. Wa tahsabuhum aygadan wa hum rukut. Padahal mereka sudah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup. Ada 2 orang yang beriman yang saat itu menyembunyikan imannya yang dia tadi itu berharap nanti Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan bahwa sebelum hari kiamat keagungan orang-orang 7 tadi itu bahwa mereka orang yang beriman dan dia manusia akan menyaksikan nama-nama mereka. Ringkas cerita, setelah 300 tahun, jadi ini tidur selama 300 tahun. Jadi dicatat namanya ada di lempengan dari timah begitu di muka gua. Udah gak ada yang orang kesana, Sudah dianggap mati sudah. Dikianus jatuh. Akhirnya ganti raja demi raja, demi raja setelah 300 tahun, raja yang memimpin adalah raja yang soleh, dia beriman kepada Allah mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nama raja itu adalah Petrus. Di saat itu ada pemahaman-pemahaman, filsafat-filsafat yang membuat manusia ini terpecah-pecah. Ada yang meyakini tiada Tuhan selain Allah, dan dia percaya bahwa nanti akan terjadi kiamat, akan terjadi kebangkitan. Ada yang meyakini bahwa tidak ada kebangkitan, yang ada itu ruh aja. Kebangkitan jasad lagi enggak ada, udah hancur dimakan tanah. Si raja ini akhirnya berpikir, ini enggak benar, ini sudah keluar daripada ajaran Nabi Isa, keyakinan Nabi Isa. Diperintahkan tokoh-tokoh agama untuk menghadapi mereka, malah mereka mengingkari, udahlah enggak masuk akal itu semuanya. Kalau bahasa sekarang mungkin liberal ini orang. Enggak masuk akal itu semuanya. Akhirnya si Raja Petrus ini, dia tidak ada harapan lagi, bukan diplomasi lagi, tapi perlu tanda dari Allah bahwa untuk menyelamatkan mereka, supaya mereka tidak kafir dengan hari kebangkitan atau hari kiamat. Dia masuk dalam khalwahnya, dia ibadah kepada Allah dengan ibadah yang sangat lama. Subhanallah. Akhirnya ada satu orang penggembala kambing. Nama orang itu yaitu Aulias. Aulias. Aulias ini dia melihat gua. Waktu itu jangan-jangan melihat gua. Lah iya, daripada saya membuat kandang kambing biaya banyak, lebih baik ini aja tak bongkar. Dinding ini saya bongkar, kemudian saya akan buat kandang daripada hewan-hewan saya. Tanpa biaya. Paham ya? Gunung Bakhlus tadi itu. Panggil dua orang, ayo bongkar ini. Kata Aulias tadi itu. Bongkar, turunkan satu per satu dari bangunan, udah 300 tahun tentunya mungkin bangunan tadi itu tidak sekokoh daripada waktu masih pertama, masih baru. Turunkan. Setelah diturunkan, belum digarap, mereka pulang mungkin dalam beberapa hari akan digarap untuk kandang sama si Aulias tadi ini. Allah bangunkan Ashabul Kahfi yang 7 orang ini setelah 300 tahun. Dalam waktu yang sama ketika dia tidur. Bangun. Allah tetap jaga tubuhnya, enggak ada yang berubah. Bukan keriput. Bukan tua bangka. 300 tahun Anda bisa bayangkan. Tidak ada yang rusak. Sak pakaiannya masih baru, masih bagus. Dia merasa betul-betul tidurnya nyenyak. Waduh, kita terlalu payah mungkin ya. Tidurnya kita nyenyak. Kam lebih tum. Kira-kira berapa kita tidurnya? Lebih na yauman au ba'dho yaum. Ini mungkin satu hari penuh kita tidur. Ini buktinya sekarang sama dengan waktu kemarin kita tidur. Dianggap kemarin. Atau mungkin kurang ya. Mungkin kita tidurnya lebih akhir mungkin ya tahun kemarin itu. Udah. Dia merasakan sangat lapar. 300 tahun saudara belum makan nih. Wah lapar ini. Nah, di situ kan ada yang bagian yang pintar menyamar namanya Tamliho. diperintahkan tamliha. Ayo inti sekarang masuk ke kota lagi beli makanan. Makanan kita sudah habis. Kita ini sudah lapar ini, kelaparan ini. Cuma hati-hati loh, hati-hati. Sambil kamu perhatikan, kemarin kita keluarkan belum ada raja di Kianus itu, masih keluar kota. Tentu sekarang pasti akan mencari kita ini. Bagaimana rencana-rencana mereka? Coba kamu dengarkan juga. Wala talattaf wala yusyranna bikum ahada. Hati-hati loh, yang nyamar benar. Jangan sampai ada yang mengetahui. Udah keluar dari pitung gua sudah heran ini si Tamliho. Loh, kok banyak batu-batu ini? Kemarin kita masuk enggak ada batu-batu ini, kok ada tumpukan batu-batu ada di sini? Seperti ada bangunan yang roboh begitu. Ada apa ini? Udah berangkat. Sampai ada di kota Afsus atau Tarsus tadi itu, dilihat kok ada perubahan. Kalau dulu berhala-berhala yang ada di pintu gerbang kota, tapi ini lambang iman, mungkin tulisan Allah begitu ya. Lambang iman. Ini kota mana ini ya? Ingat saya yang paling dekat ya kota Tarsus ini. Kok begini? Kemudian dilihat mungkin model pakaian agak berubah. Wajah-wajah berubah semuanya. Heran dia. Apa ini ya? Akhirnya dia mulai serbannya dibuat kerudung. Supaya gak ada yang tahu. Ini kalau tahu nanti kita akan ditangkap ini sama Dikianus ini. Udah, dia jalan pelan-pelan. Kok model? Setiap ada persimpangan jalan, ada lambang iman, ada tulisan Allah, Allah gitu. Waduh. Ana ini masih mimpi atau sudah bangun ini ya tadi? Coba-coba, mimpi apa enggak? Enggak bangun, saya yakin dah. Terus omongannya orang didengarkan lain. Kalau zaman dulu nyebut Nabi Isa mati, beriman dengan ajaran Nabi Isa mati, tapi orang sana menceritakan ajaran Nabi Isa. Sumpahnya dengan menebut misalnya warabbi Isa, demi Tuhannya Isa. Duh, kok nekat orang-orang ini? Kita melarikan diri, kok orang-orang ini nekat sekarang di pasar-pasar ngomong gini? Enggak takut dengan rajanya. Bingung dia. Udah, yang paling penting saya sekarang harus beli makanan. Kasihan teman-teman saya lapar. Mulai dia mendekat kepada penjual roti. Pak, beli roti. Duit yang dibawa, duit zaman 300 tahun. Ada tok gambarnya rajanya saat itu Dikianus. Dikasihkan duit ini. Duit apa ini? Teman yang sebelahnya, lihat. Loh, ini duit zaman dulu ini. Yang satunya, lo, oke. Pak, ini duit apa ini? Ya duit. Duit yang aku kemarin beli tadi ya. Ini duit lama. Ini pasti kamu sudah mendapatkan barang timbunan ini. Mana-mana, di mana-mana barang timbunan. Ayo kita bagi bersama. Kalau enggak saya akan bawa ke pemerintah kamu. Apa? Kata dia. Enggak ada timbunan. Ya, ini barang duit saya, kata dia. Enggak ada. Wah, rame begitu. Akhirnya kita harus bawa kepada raja. Ini berarti menyimpan barang timbunan. Wah, rame. Akhirnya saudara, besok insya Allah akan kita teruskan. Kan masih lama. Dari cerita ini bisa diambil hikmah, subhanallah. Ternyata apa yang atur Allah atur itu indah ya. Wa kullu fi'lih jamil. Semua yang dilakukan oleh Allah itu indah. Akhirnya menjadi fikrah, akhirnya menjadi ibrah. Menjadi satu pemikiran, menjadi satu hal yang sangat hebat, yang cemerlang sekali. Adanya raja yang zalim ternyata tumbang, walaupun mungkin perlu waktu yang lama, diganti dengan raja yang soleh. Adanya orang yang tertindas nanti akan menjadi mulia. Itu semuanya adalah menggambarkan bahwa kemuliaan itu bukanlah diraih karena poster tubuh atau kerapian pakaian atau jabatan yang tinggi. Wala yulaqaha illa alladzina sabaru wala yulaqaha illa dhu haddin azim. Ternyata kemuliaan itu Allah akan berikan kepada orang yang sabar. Orang yang sangat beruntung, yaitu orang yang sabar, mempertahankan iman dan takwa kepada Allah. Allahu Akbar. Hah? Orang-orang yang zalim, yang congkak, sekalipun dia jadi raja, jatuh. Dan itu banyak Allah contohkan. Fir'aun jatuh, Korun jatuh, Namrud jatuh, Jalut jatuh, dan sekarang Dikianus juga jatuh. Karena itu, wahai orang-orang yang Allah berikan jabatan, kamu pasti akan jatuh kalau kamu jadi orang yang zalim. Kamu pasti akan tidak berharga kalau kamu jadi orang yang zalim. Hati-hati. Dan itu sudah sunnatullah. Memang mungkin tidak spontan jatuhnya. Tapi sekali jatuh, tumpes. Sak kerajaannya, sak hartanya, sak keluarganya, sak dirinya. Innallaha la yumli lidzalimi hatta idza akhadathu lam hatta idza akhadahu lam yuflithu. Allah itu kadang-kadang ngasih atau memanjakan orang yang zalim. Manja. Wah, manja. Jalan aja dikawal lari. Dikawal jalannya. Wah, kasih jalan. Disaduk kalau perlu nanti. Dimanjakan oleh Allah orang yang zalim. Tapi ketika nanti Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan murkanya, enggak ada tersisa. Hartanya disita. Dirinya di penjara. Kadang-kadang udah sakit dia tetap keluar dari penjara. Pengadilan. Tempatnya yang asalnya di istana masuk ada di bui. Makannya yang harus seharusnya bagus cateringan nanti. Hati-hati. Belum lagi mungkin dibunuh. Atau mungkin dia akan dikuasai yang lebih zalim daripada dia sehingga dia disiksa. Dan itu akan terjadi. Wa mallahu bighafirin amma ya'malud dhalimun. Kedua, kalau Anda lihat tadi itu, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuatkan hatinya orang yang gelisah. Tapi kegelisahan tadi itu, karena dirinya tadi itu mikir keselamatan agama. Mikir keselamatan umat. Doanya mereka, orang yang demikian ini akan diterima oleh Allah. Ana indal munkasirati gulubuhum min ajli, kata Allah dalam hadis Qudsi. Aku ini bersama orang yang hatinya lebur karena aku, kata Allah. Lebur karena Allah. Dia tadi itu merasa tidak memiliki apa-apa, tidak berdaya, tapi karena Allah, bukan karena frustasi. Aku bersama mereka, artinya aku melindungi, aku cinta, aku dengarkan doanya mereka. Itu doa yang paling mustajab kalau sudah begitu. Karena itu kadang-kadang kepepet itu adalah lambang kesuksesan bagi orang beriman. Les kepepet, ditagih ngalor ngidul, tapi untuk agama ya. Urusannya sudah mentok, tidak ada jalan. Ya Allah, tolong kami. Oh, tidak ada jalan nanti. Tapi kalau sudah mengandalkan, nanti orang itu yang akan bantu, nanti orang itu yang ngasih, sebentar lagi bantuan itu akan turun, itu luput kadang-kadang. Luput kadang-kadang. Saya ibaratkan seperti orang yang hamil. Kalau sudah sakitnya nemen, berarti cedek mau melahirkan. Kalau belum nemen, ya berarti sik suwe sikan. Ya soroh terus, gawok terus. Urusan juga begitu. Jangan ada yang putus asa kalau untuk Allah. Jangan ada yang pesimis kalau untuk Allah. Semakin kamu tadi itu kepepet, ketahuilah sebentar lagi kamu akan ditafrij oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan oleh Allah, sama dengan orang yang mau melahirkan. Sama dengan udun, semakin gede berarti mau jebrot. Enggak ada, enggak perlu ada yang khawatir untuk orang dai-dai lillah Subhanahu wa taala, asal kamu ikhlas lillahi Subhanahu wa taala. Ono waktu nih. Lah kapan Ustaz duitku katintek? Entek no dime. Engkau teko maning. Ya, tapi semuanya harus pada tempatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kemuliaan Ashabul Kahfi ini enggak langsung. Tangi turu langsung hebat, enggak. Itu sudah sunnatullah untuk menampakkan kemuliaan itu dengan lewat ujian. Hati-hati ya. Kalau ada orang tanpa diuji kok langsung sukses, malah curiga kita. Mari ngono opo iki. Tapi kalau orang tadi itu lewat ujian sukses, insya Allah itu satu keberhasilan dan satu kemuliaan yang Allah berikan. Agar si gambaran. Bagaimana orang-orang pilihan Allah. Nabi Muhammad itu enggak langsung dikarak tola al-badru alaina. Dibendoki dimi. Dilempari batu. Paham nih? Dicaci. Enggak langsung dipuji. Enggak langsung dipuji, dicaci. Dikucilkan. Enggak langsung disambut. Ujian demi ujian dihadapi dengan kebesaran hati, sukses. Nabi Musa juga begitu. Dikejar-kejar itu. Sama Fir'aun mau dibunuh, sampai lari ke Madian. Sampai ada di Madian ketemu dengan perempuan yang mau mengambil air. Enggak taunya anaknya Nabi Syu'aib, ditolong oleh Nabi Musa. Dipanggil sama Nabi Syu'aib, suruh mondok 10 tahun. Suruh bantu pekerjaannya Nabi Syu'aib, ditelok sama Nabi Syu'aib. Ternyata ini orang hebat, diambil mantu. Baru setelah itu mendapatkan kemuliaan, diangkat jadi rasul, dan itu pun enggak langsung menang. Macam-macam yang dihadapi, gangguannya Nabi Musa luar biasa. Baik dari musuhnya maupun daripada kaumnya. Diangkat. Nabi Nuh mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Enggak gampang. Semaput bendino. Ditandangi sama kaumnya. Dipukuli, Pak. Dipukuli, dihajar sampai pingsan berdarah-darah. sadar Nabi Nuh, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayat kaumku yang enggak punya ilmu itu. Itu 950 tahun. Yang ikuti ajaran Nabi Nuh cuma 80 orang laki perempuan sak bayi nih. Yang lainnya kafir semuanya. Anda bisa bayangkan. Karena itu keberhasilan itu bukan karena kalau fotonya kamu di majalah ditebar ada di mana-mana, atau fotonya kamu ada di tanggalan ditebar ada di mana-mana, atau kamu tadi itu terkenal menjadi fulan, wah titelnya luar biasa. Bukan itu kesuksesan. Kesuksesan adalah karena kamu sabar membela agama Allah. Justru kalau enggak ketok ujiannya kemudian langsung jadi mulia, ojo-ojo kata jatuh orang ini. Jangan-jangan karena bisa jatuh orang ini. Itu sudah sunnatullah itu begitu. Itu kalau misalnya ada misalnya ujian yang datang kepada kamu, lah yo ke aku dok sing ini, yo sing liyane ndak lo. Sudah kamu itu susah, ndak dapat kemuliaan nanti. Alhamdulillah. Saya harus hadapi dengan tegar. Ini berarti adalah satu kesempatan saya mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya harus sabar. Begitu. Al ajru ala gadril masyaqqah. Pahala itu diukur karena keberatan yang ada pada dirinya kamu. Hah? Sedekah ini sedekah kan nanti ada sedekah nanti keliling. Misal sedekah. Yang punya duit 2 juta nyumbang 10.000. Enteng. Yang punya duit 10.000 nyumbang 5.000. Mana yang lebih berat? 5.000. Al ajru ala gadril masyak masyakoh. Karena itu sing duit-duit akeh, ojo didik. Ganjaranmu didik nanti. Orang itu mendapatkan pahala menurut daripada masyakohnya. Terakhir, dalam kejadian ini, subhanallah, kullu fi'li jamil ya, Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya nanti akan membuktikan. Tidak ada yang mustahil kalau Allah itu menghidupkan lagi yang sudah mati. Ini Ashabul Kahfi dianggap mati kan? 300 tahun. Kon gayo obat penenang, obat tidur sak pabrik dak sampai sak mono. Mereka menganggap ini mati, kemudian hidup lagi ndak berubah, Pak. Rambute yo ndak wanen. Untune yo ndak kempong. Kulitnya yo ndak keriput, sik tetep ganteng. Anda bisa bayangkan kalau tidur segitu lama, sapiro kete, ayo. Tapi ini tidak ada. Ini tidak ada. Ini seger semuanya, seger tidak ada itu semuanya. Anda bisa bayangkan. Ya apa itu? Ngoyo. Kemudian ngisingi. Padahal tidak naik pempes. Anda bisa bayangkan, tapi Allah jaga itu semuanya, enggak ada. Subhanallah. Bangun, tidurnya kapan kita ya? Kok seger gitu ya kita tidur ini? Lama kita tidur ini. Seperti baru dia tidur. Subhanallah. Waktu yang lama jadikan singkat. Ada Allah subhanahu. Itulah karomah. Itu namanya karomah. Karena itu kalau ada orang menyatakan tidak masuk akal baca Quran setiap hari sekian banyaknya. Kalau itu karomah, lama bisa jadikan singkat. Nih buktinya Ashabul Kahfi. Menurut orang lama, tapi menurut dia adalah singkat. Nah, Allah berikan karomah. Karena Ashabul Kahfi itu bukan para nabi. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Indah sekali. Nanti itu akan menjadi bukti. Nih buktinya. Sebagaimana 300 tahun sudah dianggap mati, hidup kembali. maka Allah maha bisa menghidupkan hambanya yang sudah mati, membangkitkan kembali. Akhirnya menjadi sebab orang-orang itu beriman tentang adanya hari kebangkitan, saudara. Ya, mudah-mudahan insya Allah cerita ini akan bisa membuat kita semakin yakin bahwa Allah maha bisa. Nggak usah kita ukur bahwa Allah itu mampunya kalau diakalkan kita. Nggak ada batasnya, Pak. Nggak ada batasnya. Semua akan bisa terjadi jika Allah kehendaki. Fil mumkinat. Semula Allah akan mampu. Ada apa bingung? Saya mau tanya. Kira-kira soroan mana membuat TV, kemudian sama mereteli TV, kemudian merakit lagi? Pertama yang membuat TV, kemudian sama TV dipreteli, kemudian dirakit lagi. Kira-kira soroan di yang membuat pertama tentunya. Kan gitu. Penemuan pertama. Kamu ini asalnya ndak ada, irung ndak ono. Moto ndak ada, tengkorak ndak ada. Semuanya ndak ada, rambut ndak ada. Allah ciptakan kamu daripada sperma yang ndak ada itu semuanya. Kemudian setelah kamu mati dipreteli. Kemudian setelah itu terakit lagi. Walaupun itu bukan seperti manusia merakit TV dengan kehendak Allah, kun fayakun. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah yang bisa membuat tanpa ada sedikit pun bahan-bahannya, maka Allah maha lebih bisa menciptakan makhluk yang asalnya ada kemudian dibuat ada. Yang tidak ada itu ada kok. Kira-kira yang umurnya sekarang 39 tahun, 40 tahun yang lalu irungmu di endi? Rambutmu di endi? Karena itu jangan Anda ukur Tuhan itu adalah dengan kemampuan Anda. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah menciptakan kita, Allah menciptakan semua makhluknya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang meyakini tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, iradah Allah, gudrah Allah, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki sifat yang paling sempurna, yang maha sempurna. Wallahu a'lam.